no kumong dingdo sliramu sing ta saya nengati ku satenane aku wis cinta mati nanging kowe ra tau ngerti gede rasa sayangku. Sampai